أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di Masjid Nurul Bahri yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini seperti yang kita niatkan, bahwa kita datang berkumpul di sini untuk menuntut ilmu. Karena banyak keuntungan orang yang menuntut ilmu, di antaranya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah janji derajat yang banyak terangkat buat orang-orang yang mau menuntut ilmu. Sehingga kalau ada anak belajar, dia akan mulia dengan bakti kepada kedua orang tuanya. Kalau ada seorang istri menuntut ilmu, dia akan diangkat derajat oleh Allah menjadi ibunda para ulama. Kalaupun para laki-laki menuntut ilmu, Allah akan jadikan karakter tanggung jawab dalam dirinya, sehingga Allah muliakan dia dengan ilmunya. Kalau rakyat menuntut ilmu, dia akan tahu fungsinya buat negeri. Pun kalau seandainya pembina sebuah negeri mau menuntut ilmu, Allah akan payungkan dia di akhirat nanti ketika tak ada naungan kecuali naungan Allah. Karena berkait dengan bahasan tadi di Al-Falah Bambu Apus, saya coba akan kaitkan dengan kajian di Nurul Bahri ini. Kalau tadi kita bahas tentang selalu ada solusi, sekarang solusi sudah dibentangkan. Mana yang kupilih? Inilah yang kupilih. Jalan yang kupilih. Pintu yang kupilih. Yang kupilih. Karena boleh jadi Rasulullah muliakan Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Kata Nabi, "Law kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan, latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Walakin sahibukum hadza khalilullah." Kata Rasul, kalau boleh aku memilih kekasih, kupilih Abu Bakar sebagai kekasih. Padahal sahabat lain tak kurang kemuliaannya. Cuma ini kan kelebihan Abu Bakar. Beliau orang yang enggak pernah komplain kalau Nabi yang ngomong. Kelebihan Abu Bakar ini tak dimiliki oleh Umar, si pemberani yang masuk Islam bukan karena arahan manusia, karena keindahan kalamullah yang dibacakan oleh adiknya Fatimah. pun kemuliaan Umar ini tak dimiliki oleh Utsman, Ali, sahabat-sahabat lainnya. Kenapa? Mereka telah memilih jalan yang baik, yang mudah untuk dirinya. Kalau bicara nuntut ilmu, samalah. Tuhannya sama, nabinya sama, ustadznya sama, belajar di masjid yang sama, dengan cara yang sama. Tapi kan hasilnya berbeda. Kita yang tahu, kita yang mengerti. Maka kalau sampai ada satu manhaj yang bisa kita ikuti, yang sifatnya rahmatan lil alamin, itu menjadi sebuah alat bantu isim Allah, alat bantu mendapatkan kemuliaan. Kita pengen seperti itu. Ustaz, tadi apa sih yang disampaikan di sana, Ustaz? Ya, sempat disampaikan beberapa dalil yang menjadikan orang itu bertakwa. Karena orang yang bertakwa ini orang yang bisa bertawakal. Dan orang yang bertawakal ini orang yang selalu Allah berikan solusi dalam hidupnya. Wa mayattakhillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Dibentangkan sekian banyak kemudahan. Kita punya para pahlawan saleh, pendahulu-pendahulu kita, Allah bukakan istiqlal, kemerdekaan Indonesia. Terbentanglah alam yang mulia ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sami wal ard. Berkah ada di negeri ini. Tinggal kita pilih yang merasa mampu untuk mengelola laut, bantu. Yang merasa mampu untuk mengelola hutan, monggo. Yang merasa mampu untuk mengelola migas, silakan. Yang merasa mampu untuk memanfaatkan jagat alam raya Indonesia, silakan. Tiap orang beda-beda talent. Enggak harus dipaksakan. Cuma kalau Islam belum mendarah daging dalam dirinya, tanggung jawab jadi media kezoliman. Akhirnya yang dikasih tanggung jawab untuk ngejaga hutan malah jadi orang hutan. Habis kayu pada dijualin. Bisa keluar itu yang namanya furniture dari dalam hutan. Yang diamanatin laut jadi bajak laut. Ini kan bahaya ya. Ini terjadi bukan tidak. Mampu berkarya pada sebuah perusahaan di kantor jadi tikus kantor. Malah masya Allah. Ini satu bukti kalau Islam belum mendarah daging susah. Tadi pun sempat disampaikan, kalau bisa, biasakan kita berkata, iya, saya seorang pejabat, tapi saya seorang muslim. Begitu. Iya, saya seorang anak, tapi saya seorang muslim. Iya, saya seorang istri, tapi saya seorang muslimah. Iya, saya seorang suami, tapi saya seorang muslim. Saya seorang presiden, saya seorang muslim. Ada komitmen, bukan dibalik. Iya, saya muslim. Tapi kan saya istri, Tad. Terus? Iya, saya Islam, Tad. Tapi saya kan suami. Minta dispensasi. Iya, Tad. Saya tahu, Tad. Saya memang seorang muslim. Tapi kan saya presiden. Tapi kan saya polisi. Tapi kan saya pejabat. Islam yang suruh paham dia. Dia yang harus paham Islam. Ini kesalahan yang sering terjadi. Orang memaksa Allah untuk paham dirinya, bukan dia paksa dirinya untuk paham yang Allah mau. Udah saatnya bro, kita ini mengkritisi hidup. Karena umur ini makin kurang, bukan makin nambah. Yang rugi kita nanti. Saya sempat sampaikan juga di beberapa kajian, karena badan kita ini bukan badan kita yang 10 tahun yang lalu. Kalau dulu kita lompat main karet, sampai karet yang ngalah pada putus. Sekarang kalau kita lompat, tulang pada putus. Ini mata kita nih bro, bukan mata kita yang 10 tahun yang lalu. Ya, lihat dari jauh, awas depan pintu, siapa itu? Dia begitu. Dia remeng. Iya, mau tunggu gelap dulu pandangan baru belajar Quran. Allahu Akbar. Saya merinding loh. Cuman gak ada yang tahu saya merinding. Kemarin saya sempat bawa jamaah jejak sahabat, jejak Rasul, umroh jejak Rasul. Habis saya pegel, orang umroh diajak muternya kebun kurma, makan coklat, makan bakso. Saya bilang ini Mekah Madinah isinya sejarah. Muter dia lihat sejarah. Alhamdulillah pertama kali. Nanti deh ya. Makanya kalau bisa di Nurul Bahri ini ada tabung umroh. Jadi kita bisa berangkat bareng, kita buka tuh, kita kuak sejarah tuh. Biar bisa kelihatan. Kalau kemarin saya kasih bocoran habis dihujat. Contohnya apa? Orang bilang katanya makam Rasul ada pintunya. Oong. Kemarin saya bawa tuh semua anak-anak muda. Nah lihat nih, ini rumah Rasul nih. Ini makam Rasul samping Raudhah. Cari pintunya. Enggak ada tat. Berarti bukan saya doang yang ngomong ya. Besok ke museum saya bawa, lihat di museum. Sejak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz abad kelima Hijriah. Itu yang namanya makam Rasul sudah berlapiskan tiga dinding yang tak mungkin terlihat dari luar. 2018 ada yang percaya makam Rasul goyang-goyang. Kita ngomong gini abis dihujat. Lah kan kita ngomong benar. Konstruksinya emang goyang. Bin Laden ngomel. Sudah. Sudah saatnya kita berilmu, kita tahu. Saya ngeliat kemarin ada yang namanya Museum Quran itu di pintu 7 Nabawi itu. Itu baru dibuka kembali. Allahu Akbar bu, sekedar bocoran nih. Ada hadiah dari seorang manusia biasa. Quran. Ukuran 80x80. Terbuat dari bahan. Yang tulisannya itu sulaman tangan sendiri. Itu bukan cuma tulisan Arab, bingkai tulisannya itu Quran, itu pun semua sulaman. Siapa yang bikin? Orang Arab? Bukan. Dia seorang ibu dari India. Yang punya banyak anak dan dia kerja kalau pagi dagang. Malam tahajud nyulam. Selama 30 tahun jadi itu. Itu sudah jangan ngomong dia hafal Quran, dia bisa ngaji atau apa. Udah pasti. Sibuk. Tapi sempat dia jadikan Quran sebagai imam, petunjuk. Kita anak cuma dua. Ku pegang erat-erat. Kagak sempat ngaji. Masya Allah. Boro-boro nyulam. Udah ngaji bu. Anak belum merem. Innalillah. Gimana bicara hatam, bicara nyulam. Ini kalau ada orang yang kayak begini, heran. Hah? Nyulam? Gile? Dibilang gile. Bukan subhanallah gitu ya. Ya orang laki juga jangan hai-hai aja, sama aja. Itu para imam yang empat, para ulama. Ini yang namanya ngajar, ini bukan kerjaan. Kewajiban. Ustadz harus kerja, ulama juga pada kerja. Mereka sibuk, anaknya banyak, istrinya banyak, kerjaannya banyak. Tapi bisa hafal Quran, hafal hadis. Antum bini atu, anak jarang, ngaji susah. Kadang-kadang kalau kita flashback begini, iya. Kita suka lupa, hidup ini singkat, kalau mati apa yang kita bawa. Coba mulai berpikir. Karena kan contoh sudah banyak di Indonesia. Banyak kemungkinan yang kadang-kadang kita gak paham. Apapun bisa terjadi. Coba kalau sekarang terjadi apa yang tidak kita inginkan, seperti di Lombok, seperti di Palu, dan beberapa tempat lainnya, sedang apa kita? Ayo mulai berpikir, semua mungkin, mungkin. Allah tinggal ngomong, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Membalikannya pun gampang. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Buat Allah tuh mudah, enggak ada yang sulit. Makanya kalau orang sudah dalam keadaan kondisi sulit, Apa kata Nabi? Wa inna Allah Ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'a ajmilu fit talab. Wa inna Allah Ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'a. Semua yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah, dan semua yang baik yang adanya di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan kecuali kalian mentaati Allah. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Ini kalau sudah bicara membaguskan meminta kan butuh cinta. Orang kalau sudah bicara cinta akan dia baguskan semuanya total maksimal. Dan cinta yang dimaksud cinta kepada Allah, bukan paksa Allah untuk paham dia selalu minta yang terbaik, tapi dia buat yang terbaik untuk memancing cintanya Allah. Karena innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama satu kaum, seseorang, satu komunitas, Allah uji. Imma syakuran wa imma saburan. Baik itu orang nanti berdampak syukur atau sabar. Dua-duanya ujian. Ya. Yeah. Karena kadang-kadang hidup ini enak buat kita. Kadang-kadang kita merasa gak pernah enak. Hidup begitu. Tapi gak ada masalah. Buat orang Islam yang beriman gak masalah. Dia husnuzon kok sama Allah. Dia tahu Allah gak mungkin berbuat zalim. Dan dia mengerti sekali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak mungkin uji dia di luar batas kemampuannya. Dia ambil sikap. Dia tahu sekali. Ternyata memang pintu-pintu kebaikan tersebut terbentang di hadapannya. Dan inilah keuntungan orang beriman. Orang Islam yang beriman, ketika dia beramal soleh, diuntungkan dua. Keuntungan dunia dan akhirat. Tapi kalau orang yang tidak Islam dan tidak beriman, dia berbuat baik, tetap diuntungkan cuma dunia. Akhirat tidak sampai. Orang yang beriman tahulah. Walal akhiratu khairul laka minal. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Maka apapun yang dia lakukan, jujur, orientasinya akhirat. Tidak butuh dunia. Dia talak dunia. Dan Nabi bilang, orang yang menalak dunia, dunia bakal datang menunduk kepadanya. Dia orang yang juhud. Orang yang beramal untuk urusan akhirat, dunia sekedar saja. Dia taklukkan dunia, harus sukses jadi orang kaya. Bukan buat munyain dunia. Kalaupun ajal sampai, selesai urusan dia. Tapi dia cerdas, beramal yang nyampe ke lubang kubur. Karena yang dia tahu, idza mata ibnu Adam, inqata'a amalu illa min salas. Karena kalau anak Adam meninggal, kan putus semua. Kecuali tiga, ini yang dia fokus. Sedekahnya waktu hidup. Bagaimana caranya ketika hidup dia bisa bersedekah, yang kalau dia mati nanti pahalanya ngalir. Tuh. Ini orang cerdas. Karena mayit gak bisa kerja. Jadi kalau dia jadi mayit tetap dapat pahala. Gimana? Dia beramal. Dia cari. Dia paham. Dia punya sebuah kebiasaan. Dia coba buat. Agar orang terbiasa melakukannya. Sehingga kalau dia gak ada umur nanti, orang continue berbuat baik. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan pada kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat pun dia ajarkan. Dia seorang suami, dia seorang istri. Ketika nanti dia sudah berilmu, dia tahu ini pahala yang bakal ngalir. Salah satunya apa? Orang laki pahamlah. Qulul amin. Qulul ahmin nabata min sukhtin annaru ahakku bih. Bahwa setiap daging yang tumbuh dari badan anak dan keluarganya, dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Maka semua dia berikan yang halal. Tujuannya apa? Supaya kalau keluarganya pada melakukan yang baik, karena hal-hal yang baik, pahala tuh orang, pahala dia. Cerdas. Si ibu yang nuntut ilmu, belajar, tahu hukum syariat, enggak dia serahkan anak sama babysitter. Kalau bisa anak bilang bismillah dari ibunya, kalau bisa anak menyebut Allah dari ibunya, sehingga ibunya meninggal, anak mengucap Allah sampai tua nanti, pahalanya itu pahala ibunya. Allah ada dalam Quran, Ramadan dia bilang Allah, satu huruf 10 nilainya. Cerdas. Awwaladin salih yad'ulah, atau anak yang soleh. Fokus yang berdoa, anak soleh juga ada yang gak berdoa. Ini anak soleh yang berdoa, makanya kalau yang bisa punya anak banyak jangan ditahan. Iya benar, anak cuma dua, kita meninggal. Pas dia udah gede, yang kerja, nikah, lupa sama kita. Kalau banyakan dia, kita bisa atur waktu 2 jam sekali, betul. Nah, ada 24 jam luna dalam satu hari, nak. Sehingga kalau papa punya anak 10, itu hampir tiap 2 jam ada yang ngedoain, betul. Karena bagi-bagi waktu. Tapi kalau anak sedikit ya susah. Yang ada kadang-kadang mereka sibuk lupa. Jujur loh, kita menangisi orang tua kita itu paling cuma 3 hari. Kesananya lupa. Jujur, banyak orang yang seperti itu. Waladin salih, dia ajar kebenaran sama anaknya sampai dia tahu, nak, kami butuh doamu, nak. Kami butuh doamu, nak. Ketika kami tak mampu lagi berkata dan berbuat di alam barzah nanti, nak. Yang kami tunggu doamu, nak. Maka kalau sudah tahu begini, dia pilih. Ini nih, harusnya saya begini nih, begini nih. Masya Allah. Contoh ayat dalam Al-Quran, yakni surat Al-Hujurat ayat 13. Ini sering disampaikan ini ayat. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang melakukan kebaikan dengan ilmu dan menjauhkan yang haram pun dengan ilmu. Makin dia berilmu, makin akram, atqa. Dia makin mulia, dia makin bertakwa. Dan dia tahu kalau ketakwaan menjadi sebuah rutinitas dalam kehidupannya, Allah berikan solusi. Selalu ada pilihan dalam hidupnya. Tidak buntu. Banyak jalan menuju Roma, katanya begitu. Yang benar Madinah. Enakan Madinah, jelas agamanya. Kalau Roma kan remeng. Orang Islam yang gila menuju Madinah. Ya, selalu ada jalannya. Allah berikan bayangan-bayangan yang baik. Maka sempat ulama menulis beberapa pintu yang bisa dipilih. Yang pertama, pilihan yang dipilih ketika dia sudah menjadi orang yang bertakwa, Allah berikan solusi. Maka solusi-solusi tersebut berbentuk pilihan. Pilihan yang pertama, yakni dia betul-betul mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beramal sesuai dengan tuntunan dan kandungannya. Itu pilihan yang pertama. Ya, dia tahu sekali konsekuensi orang yang bertakwa mengerti bahwa penyebab datangnya pertolongan Allah adalah tauhid. Maka dia coba ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalimat yang menjadi sebuah bukti bahwa kita seorang muslim. Tapi kan persaksian dengan ilmu, bukan dengan kira-kira. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Konsekuensi la ilaha illallah tauhid uluhiyah. Karena nasihat dari Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab Mujaddid Tsani, pengarang kitab Fathul Majid. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya zaman sekarang ini banyak orang yang sudah meninggalkan bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab Fusha itu cuma orang Arab yang tahu. Karena dulu ketika bicara la ilaha illallah, dulu waktu zaman Nabi, Nabi bilang sama pamannya, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Abu Thalib waktu mau meninggal, Nabi tawarin la ilaha illallah kan. Kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatun uhajjulaka biha indallah, kalimat yang aku bisa berhujah di hadapan Allah, engkau seorang muslim. Kata Abu Jahal, kata petinggi-petinggi Quraisy kafir, kata orang-orang musyrik saat itu, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang? Kenapa? Karena orang kafir saat itu paham konsekuensi la ilaha illallah, tidak ada kesyirikan. Konsekuensi la ilaha illallah, tidak ada kekufuran. Orang kalau sudah berani mengatakan la ilaha illallah, berarti nafi isbat, menghapus ilah, menetapkan hanya Allah. Ini pilihan yang pertama. Ini yang kupilih. Tapi sampai di negeri kita, la ilaha illallah dibakar. Kita enggak bicara ornamen bendera ya. Masalah bendera, masalah topi, masalah baju, urusan yang bikin. Urusan kami la ilaha illallah. Kalian remehkan la ilaha illallah, kami pun cuma bisa memberikan nasihat. Bicara kamu mau mendengar urusan kamu, enggak pun enggak masalah. Karena ini milik Allah. Allah yang bakal murka. Kalau Allah sudah murka, panjang urusannya. Karena melibatkan banyak orang. Allah kalau sudah marah, Allah suruh makhluknya untuk marah. Rinjani demam, goyang Selombok, Krakatau bangkis, Gunung Merapi muntah, laut meninggi, semua kena. Lihat. Kenapa? Karena la ilaha illallah berubah fungsi. Kau salah pilih, kau pilih la ilaha illallah, konsekuensinya la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Karena Allah mengatakan wa ma lizzalimina min ansar, tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik, orang yang bermutarbalikan la ilaha illallah. Itu syahadat kepada Allah yang kupilih. Syahadat kepada Nabi Muhammad yang kupilih tegas. Menaati semua perintah beliau. Menjauhkan larangannya. Percaya dengan yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib. Dan tidak beribadah kecuali contoh dari beliau. Tegas dia pegang. Ini yang kupilih. Sehingga bergulirnya waktu, bergantinya masa, banyak tawaran dalam Islam. Ini Indonesia. Pasar bebas. Orang bisa nawarin produk agama, asal pinter ngomong, ada aja yang ikut. Ya, nabi palsu entar-entar. Di Indonesia ada aja yang ikut. Jibril jadi perempuan, ada aja yang ikut. Ini ada produk baru nih lagi nih, Islam Nusantara, ada aja yang ngebela. Indonesia ini pasar bebas. Asal pinter mengemas kalimat, banyak yang ikut. Tapi kalau kita sudah terukir dalam hati kita tentang konsekuensi syahadat, maaf. Kalau bicara adat budaya, ayo kembali ke adat tradisi budaya. Tapi kalau syariat, demi Allah, Quran dan sunnah. Budaya adat dalam bahasa Arab ada bidaya. Masuk ke Indonesia ada jadi adat. Bidaya jadi budaya. Sesuatu yang dibuat. Kalau dibuat sama manusia bertentangan dengan firman Allah dan sabda Rasul, adat dan budaya ngalah harusnya. Cuma yang mau bilang apa, Ustaz? Ini kan negeri Bhinneka Tunggal Ika. Iya, saya juga merasakan itu kok, bukan tidak. Cuma begini, tolong ya. Dimanapun bumi kau pijak, tolong syariat kau junjung tinggi. Yang namanya syariat itu rahmatan lil alamin, bukan dikecilkan. Jangan pakai embel-embel. Sejak 14 abad yang lalu Quran bilang bahwa yang namanya Islam itu inna dina indallahil Islam. Silakan, jangan dirubah. Syariat sudah sempurna. Jangan ditambah, jangan dikurang. Karena yang diuntungkan kamu, bukan Islam. Apa diskusi mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Allah enggak diuntungkan. Ini hari ini Allah untung itu. Kenapa? Nur Bahri penuh. Apa urusannya? Enggak ada urusannya. Mau kosong, mau penuh, enggak ngaruh. Anda yang diuntungkan. Lawang Anda yang sholat ke Allah yang untung. Anda bukan enggak mau sholat, takut kepenuhan surga. Lebih kacau lagi kalau begitu. Lebih kacau lagi kalau begitu. Jangan, Anda butuh. Bahkan doa jangan diucap sekali. Apa kata Rasul? Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Yang Allah paling suka itu doa diulang-ulang. Kenapa doa diulang-ulang? Melambangkan dia butuh. Karena nasib enggak pernah ada yang tahu kan? Sekarang dia minta rezeki udah dapat tetap minta. Jangan minta rezeki dapat kok enggak doa lagi kalau udah ada. Bukan begitu. Terus continue. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tiap mau belajar baca. Jangan sampai udah dapat ilmu enggak baca lagi, jangan. Tetap terus. Rabbi habli minas solihin. Baca walaupun anak udah soleh. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Walaupun anaknya sudah benar, pasangannya sudah benar, tetap minta. Jangan sampai enggak, karena kita enggak pernah tahu besok apa yang terjadi, betul? Orang ketua mah jangan pernah bosan nyuruh anak sholat. Biar anak udah pada sholat. Karena memang rata-rata orang tua suka begitu. Saya kadang-kadang saya punya kebiasaan kalau subuh, habis sholat di masjid, orang yang pertama saya temui itu ibu saya. Assalamualaikum, saya cium tangan, dia biasa kalau pagi. Tetap yang diomongin apa? Udah sholat belum? Udah tadi. Orang tua. Ya. Jikir pagi petang, jangan lupa. Udah hafal, saya bilang. Orang tua gak ada bosannya. Gak apa-apa, kita nikmatin aja. Kita juga sama. Sama sama teman untuk saling mengingatkan. Watawasso bilhaq, watawasso bisober. Kalau dipraktekin agak susah nih. Saya kalau ketemu teman-teman di Arab sana, kalau ketemu ahlan, subhan, kefala, taib, istighfar, astaghfirullah, wa anta kadhalik, astaghfirullah. Enak. Subhan, apa kabar? Baik. Istighfar, astaghfirullah. Ente juga dong, astaghfirullah. Anak praktekin di sini ribut. Weh bro, apa kabar bro? Saya masalah. Istighfar, oh, gila gitu. Serba salah ya. Tapi ya gak apa-apa, yang penting kita sampein aja udah. Ya, pilihan yang pertama mengucapkan dua kalimat. Ini pilihan pertama. Karena kalau tanpa ini batil semuanya. Kalau bicara amal sudah termaktub, lawang fikih sudah tertulis kok. Tapi kalau si pelakunya enggak bersahadat, ya susah. Harus bersahadat, harus. Yang kedua, pintu yang kupilih yang kedua adalah beriman dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan. Karena dalam Islam ini orang disuruh beramal soleh. Ya, orang disuruh beramal soleh. Di Quran surat Al-Kahfi itu ayat 107-108. Surat Al-Kahfi ini surat ke-18. Allah berfirman, innal ladhina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Iyalah, layak gunaan hahiwala, kagak mau keluar dari sorga gitu. Tapi kan ayat mengatakan innalladzina amanu, bukan yu'minuna, kalimatnya amanu. Apa bedanya amanu sama yu'minu? Yang satu sifatnya maldi, past tense. Yang satu sifatnya mudhari, continuous tense. Innalladzina amanu artinya orang yang telah beriman. Bukan baru beriman, bukan baru taubat. Innalladzina amanu, orang yang telah beriman. Wa amilus solihat, dan yang telah beramal soleh. Bukan baru beramal soleh. Kanat lahum, kanat, bukan yakunu, bukan takunu. Artinya Allah telah pastikan ini orang yang telah beriman dan beramal soleh, kanat lahum, milik mereka. Jannatul firdausin nuzulah, sorga firdaus yang telah dihamparkan oleh Allah. Dan kita tahu, inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah gak mungkin mendustakan janjinya. Emang nih orang belum mati, tapi sorga dipastiin. Maksudnya apa, Ustaz? Imam mutlak sorga ada, kita gak ta'tilkan, kita gak hilangkan sorganya. Tapi karakter penghuni sorga dia miliki. Maknanya, Anda kalau sudah beriman, Anda beramal soleh, Anda punya sifat penghuni sorga. Gitulah. Gak usah dibikin-bikin. Jangan mentang-mentang dua kali sholat langsung ke orang gimana, biasa aja gitu loh. Jangan dilagu-laguin dah. Apalagi sampai dipaseh-pasehin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ngapain nih orang nih? Biasanya gak begini. Abis sholat. Jangan lebay ya. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Kanat lakum jannatul firdausi nuzula. Allah siapkan surga-surga yang namanya Firdaus. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, dia enggak ingin keluar dari sana. Enggak ingin pindah. Iya, maknanya beriman beramal soleh, karakter baiknya enggak bakal hilang. Sayang loh, kalau kita ini belajar salah sayang. Nanggung-nanggung sayang. Makanya kalau belajar bicara akidah jangan main-main dah. Takutnya nanti kesononya berantakan. Ini buah bagus tiap panen tergantung bibit yang ditanam. Sama dengan amal soleh. Kalau ilmunya cukup, imannya bagus, nanem mayazra yahsud. Siapa yang nanem, dia yang bakal manen. Panennya bagus kalau caranya bagus. Jangan nanem sembarangan pengen panen yang bagus, gak bakal bisa. Ngelihat orang punya pohon mangga gedong gincu. Ini mangga matang belum udah merah gitu loh. Harus nanam juga kayak begini. Silakan, jadinya belum tentu. Kenapa? Proses. Kita ngelihat ada orang yang berilmu menyampaikan ilmunya. Ngelihat anak saya harus kayak gini gitu. Ya silakan saja. Kalau harapan ya tinggal harapan. Sehingga banyak kasus anak masuk ke pesantren dengan tiga sebab. Ini yang pertama, emang orang tua udah gak nyanggup membantu anak. Aduh, gue gak nyanggup membantu anak nih. Bawa. Tuh ya. Yang kedua, harapan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak. Tadi, harus anak sih harus begini, harus. Sementara anaknya gak mampu. Adeh. Sehingga anak terpaksa. Dan yang ketiga, anak sadar sendiri, ini yang paling langka. Bisa gak anak belajar karena memang sadar? Ini yang langka. Ustaz, saya bingung, Tad. Saya ini punya anak susah banget disuruh sholat, Tad. Yang perempuan begitu, suruh berhijab, ya Allah. Susah, Tad. Terus gimana harusnya, Tad? Kata Ustaz kan anak, kita yang suruh bikin pusing. Ya. Kalau saya gak ada masalah. Anak gak ada yang disuruh sholat. Yang perempuan juga berhijab sama. Gak pernah disuruh. Ya kan anak sih itu coba. Anak ini cuma butuh contoh. Bukan butuh ocehan dan omongan. Dicontohin gak? Bapaknya ngajak gak sholat subuh di masjid? Bapaknya subuh bareng duha. Ya itu dia masalahnya tuh. Itu masalahnya tuh. Pengen punya anak ulama, nikah sama yang subuh bareng dua. Susah. Madrasahnya gimana? Ini anak madrasahnya gimana? Emaknya mana? Emaknya. Emaknya sih pendiam, cuma tangannya bawel. Ngerumpi via jari gitu ya. Lah mana ada ahli gosip punya anak ulama? Enggak ada. Harus tahu hukum sebab akibat. Dulu orang nanya ke Rasul, ini orang berbuat baik, Nabi bilang, apa yang kau minta dariku? Tolong ya Rasulullah, jadikan aku pendampingmu di sorga. Minta yang lain, enggak mau. Minta yang lain, enggak mau. Baik, kau pendampingku di sorga. Tapi tolong bantu aku perbanyak sujud. Ada hukum sebab akibat. Betul. Kamu pengen masuk sorga? Ya kalau tinggal minta masuk pun juga bisa. Tiap habis maghrib. Allahumma adkhilnal jannah. Allahumma ajirna minan nar. Boleh. Cuma perbuatannya gimana? Pengen masuk sorga, tapi bikin Islam model baru, ya gak bisa. Pengen diterima sedekahnya, cuma sedekahnya pakai cara baru, ya gak bisa. Sedekah atau ayat 60, jelas 8 golongan yang disedekahin, bukan laut. Betul? Ini kata orang Jogja, sana lah, siapa namanya itu. Dia bilang sedekah laut itu bukan syirik, itu budaya. Boleh bersedekah sama ikan sama ubur-ubur. Saya mah heran nih orang nabinya siapa ya. Kalau nabinya Muhammad mana ada ikan disedekahin sama ubur-ubur. Ya bahkan perbuatan mubazir. Mubazir. Ya, saya kadang-kadang kalau bercanda sama para biker suka begitu. Saya kalau naik motor banyak istighfar, kenapa? Gigi yang kepake cuma 1-2, 1-2. Kenapa? 3-4-nya gak kepake gitu. Banyak mubazir itu gigi. Sama dengan handphone nih. Ya makin canggih makin banyak aplikasi. Tapi gak kepake mubazir gak? Mubazir. Tetap berlaku hukum. Innal mubazirina kanu. Mubazir temannya. Dan kalau sudah bicara teman setan. Banyak muskilahnya. Surat Al-Baqarah ayat 82. Allah berfirman. Al-Baqarah ayat 82. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Lagi-lagi penekanan tentang amal soleh. Allah berfirman, والذين آمنوا وعملوا الصالحات, orang yang telah beriman dan telah beramal soleh, أولئك أصحاب الجنة, dipastikan dialah ashabul jannah, orang-orang yang tinggalnya bakal di sorga. Hum fiha khalidun, dia kekal di dalamnya. Baik stay di sorganya nanti atau karakter penghuni sorga. Kita kalau mau stabil dalam beramal soleh, jadi punya apa? Kita kalau pengen stabil punya karakter penghuni sorga, tolong dalam satu hari jangan pernah enggak beramal soleh. Walaupun cuma niat. Karena di Islam niat saja pahalanya satu. Antum kalau bangun pagi kan sholat subuh itu bisa zikir pagi. Orang suka tanya, Ustaz, zikir pagi yang tepat tuh kapan, Ustaz? Ya sebenarnya yang penting pagi. Tapi kalau mau lihat mustajab doa, antara azan dan qomat, itu mustajab. Saya bilang sama teman-teman kemarin, merasa susah untuk berdoa di raudhah. Raudhah kan berebut kesel. Saya bilang sama mereka, jangan kesel, kalau gak mampu ya gak jadi masalah. Yang penting kan sholat di Nabawinya 1000 kali lipat. Orang berebut berdoa di raudhah, kalau bisa bagus, itu taman sorga kok. Mustajab doa. Tapi kalau enggak bisa, tolong jangan diremehkan. Ada yang Nabi tawarkan, antara azan dan qomat itu mustajab doa. Kita enggak pernah berebut. Coba zikir paginya antara azan dan qomat. Baca. Minta yang terbaik, minta. Itu amal soleh kok. Sehingga dia punya karakter tersebut karena dia minta rutin. Nih nanti nih, zikir petang kapan yang bagus? Antara azan dan qomat, kalau bisa bagus. Ya paling tidak yang penting-pentingnya lah, istighfarnya tuh. Karena kan istighfar kan doa. Kita baca 100 pagi, 100 sore, antara azan dan qomat. Itu dipastikan mustajab doa. Bukan berarti waktu lain gak boleh. Boleh, silakan saja. Cuma Islam tawarkan seperti itu. Dia beramal soleh, karakter surga dia miliki. Ashabul jannah. Dan dia gak bosan karena dia tahu ini yang dia inginkan. Ini yang dia butuhkan. Dunia ini gak bisa disikapi kecuali dengan tingkah laku penghuni surga. Kalau gak stres. Ujian bergulir loh. Ujian berganti loh. Gak berasa. Kadang kita diuji senang, kita kufur nikmat. Kadang kita diuji dengan susah, kita malah kufur mutlak. Padahal kalau orang yang berilmu, gak ngaruh. Mau senang sholat, mau senang berbuat baik, mau susah juga sama. Jangan berubah, tetap. Cuma mungkin porsinya aja yang berbeda. Ayat lain dalam Al-Quran, surat Fusilat atau surat ke-41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini juga kabar dari Allah nih. Innal ladzina qalu rabbunallah, dan orang-orang yang berkata rabbunallah, rabb kami itu Allah, summastaqamu, kemudian dia beristiqomah. Jadi terjawab nih, orang suka nanya, Ustaz, saya pengen istiqomah, gimana caranya Ustaz? Ya supaya istiqomah, kamu harus tahu kemantapan itu dari Allah. Makanya paham rububiyah, yuk belajar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jangan sampai ini kita enggak pelajari. Dia bisa istiqomah, bisa. Kalau dia tahu yang namanya istiqomah itu dari Allah. Asata qaimah. Meminta kemantapan hati dari Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Istiqomah terjadi ketika dia sudah mengenal Allah. Tidak bisa orang istiqomah tanpa mengenal Allah. Makanya orang yang baru hijrah belajar. Belajar, belajar, belajar. Belajar yang bikin dia istiqomah. Itu dia Ustaz. Saya jadi bingung Ustaz. Belajar sekarang Ustaz. Saya baru berguru sama guru ini. Kata teman saya jangan syubhat. Saya begini jangan. Saya begitu jangan. Saya jadi bingung Ustaz. Padahal kalau saya pikir-pikir. Kita ambil baiknya aja Ustaz. Buang buruknya. Kayaknya betul ya. Kayaknya betul loh. Ambil baiknya buang. Kalau Anda juri, boleh berilmu. Ini baik, ini buruk. Anda kan nuntut ilmu. Belum tahu mana baik, mana buruk. Betul? Enggak bisa begitu bahasanya. Terus bagaimana, Ustaz? Adab menuntut ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, menuntut ilmu itu butuh bantuan Allah. Para penuntut ilmu, tolong. Jangan makan yang syubhat, apalagi yang haram. Karena kalau Anda menuntut ilmu talbis, bercampur dengan yang haram, hidayah tak mungkin datang. Biar rutin ngaji tiap hari, sama mertua berantem. Biar rutin ngaji tiap hari, sama orang tua gak akur. Biar rutin ngaji tiap hari, sama tetangga gak mau kenal. Biar rutin ngaji tiap hari, sama anak gak bisa mencontohkan. Mana ilmunya? Karena talbis. Sementara ayat mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Harusnya jiwanya tenang nuntut ilmu dan dia diberikan hidayah. Ini tidak pernah tenang, Ustaz. Hidayah pun seakan-akan tak datang karena talbis. Perlu kita rangkul, perlu kita arahkan supaya dalam hijrahnya ini istiqomah. Ya, jangan di-up, jangan dijadikan contoh. Wajib untuk mempelajarinya. Masya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau betul caranya Allah turunkan malaikat. Maksudnya apa? Karena kan memang yang kita minta malaikat yang bawa. Diturunkan malaikat, bawa apa yang kita minta. Apa yang malaikat bawa? Perintah Allah untuk memberikan ketenangan. Malaikat kan berkata, "Alla takhafu." Kamu jangan pernah khawatir, kamu jangan pernah takut. Makanya orang kalau imannya bagus, enggak khawatir hidupnya. Enggak ngaruh. Tapi kalau cara hidupnya enggak betul, was-was. Gempanya di Lombok, deg-degannya di Jakarta. Gempanya di Palu, gemeternya di Kelapa Gading. Padahal nih orang belajar bukan tidak. Malaikat gak turun, iya. Loh kok malaikat gak turun, ada yang salah. Inna rajula la yuhramu rizqo bidzambin yusibu. Jangan-jangan maksiat menghambat jawaban doa. Kamu gak tahu maksiat itu macam-macam modelnya. Ketika syariat kamu tolak, itu maksiat yang paling penting. Kamu pilah-pilah. Kamu nuntut ilmu, ngantongin konvensional. Kredit card. Kamu menuntut ilmu, berbuat yang tidak dalam. Bebas. Akhirnya talbis. Timbulnya apa nanti? Timbulnya futur, lelah, capek. Aduh, saya udah berbuat baik gini-gini aja, Ustaz. Ya Allah. Ini teman saya, Ustaz. Enggak sholat, Ustaz. Saya sama dia, saya berani adu sholatnya, Ustaz. Banyakan saya. Saya yang sholat tiap hari, Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Hidup ini, Masya Allah. Ada aja masalah. Teman saya kayak enggak pernah ada masalah hidupnya, Ustaz. Padahal dia enggak sholat. Tuh, dia hakimi Allah. Apa saya harus kayak dia dulu, baru oke? Ya enggak lah. Ya, kamu jangan salah. Cara Allah mendatangkan kebaikan bukan maunya kamu. Lihatlah ketenangan yang Allah berikan. Karena jawaban Allah itu bukan berbentuk sukses atau gagal. Tenang atau tidaknya kita menyikapi ujian. Hidup ini kan bukan masalah kaya atau miskin. Hidup ini sabar atau syukur. Lah sekarang kalau kaya kita gak bersyukur buat apa? Korun. Miskin kita gak bersabar, rugi. Udah susah malah dapat bala, rugi. Hidup ini sabar dan syukur, itu yang paling penting. Bisa gak jadi orang yang bersabar, bisa gak jadi orang yang bersyukur, itu yang paling penting. Bukan ukurannya kita. Oh Ustaz, saya sudah gak kuat ngadepin dia, Ustaz. 20 tahun saya berumah tangga sama dia, Ustaz. Coba Ustaz bayangin. Oh gak, saya bilang. Urusan situ saya suruh bayangin rumah tangga orang. Saya gak kuat, Ustaz. Saya istighfar mulu. Saya bilang kan bagus, Bu. Ibu istighfar pula ngadepin dia bagus, bapak juga bagus. Coba kalau enggak sama dia, belum tentu istighfar. Temannya bilang, oh kalau aku sih alhamdulillah. Sama dia ini aku bersyukur. Aku tuh bahagia banget sama dia. Siang, sore, malam selalu bersama. Oh apalagi kalau sudah berdua sama dia, oh, Masya Allah. Cuma gitu deh, kadang-kadang subuh bablas mulu. Wah. Rusak dah. Aku sih alhamdulillah selama sama dia aku gak pernah istighfar udah 2 tahun nih. Lebih kacau lagi nih gitu ya. Hidup ini bukan maunya kita. Hidup ini masya Allah. Terserah Allah. Yuk beramal soleh. Tapi mukodimanya iman. Malaikat turun mengatakan. Alla tahofu. Wala tahzanu. Jangan khawatir, jangan tahzan sedih. Wa abshiru bil jannah, kabarkan kabar gembira tentang sorga. Allati kuntum tu'adun, yang kalian sudah dijanjikan sama Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, la yukhliful mi'at, Allah enggak mungkin mendustakan janjinya. Maka kalau dia berilmu dia tahu. Oh iya ya. Berarti memang harusnya begini nih. Karena kalau enggak begini kan jadi begitu, tuh kan. Oh ya harus gini, cerdas nih orang. Pintu yang ketiga yang kita pilih. Yani mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Ya. Ada sebuah hadis dalam bab mengerjakan kewajiban ini. Rasul pernah bersabda. Hadis dari Abu Hurairah. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Bukhari. Man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama as-salah wa shoma ramadan kana haqqan 'ala allahi ayudkhilahul jannah jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardhihi allati ulida fiha. Ada sebuah riwayat di mana Rasul bersabda, "Man amana billahi wa bi rasulihi." Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa aqama as-salah, dan dia mendirikan salat. Wa shoma ramadan, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Kana haqqan 'ala Allah, sesungguhnya dipastikan atas Allah. Ayudhilahul jannah, memasukkan dia ke sorga. jahada fi sabilillah, dia bersungguh-sungguh di jalan Allah. Au jalasa fi ardihi allati ulida fiha, atau dia berdiam diri di bumi tempat dia dilahirkan, tidak ikut berjihad, tapi semuanya mulia. Ini perbuatan-perbuatan ini kalau landasannya adalah Islam dan iman, maka semuanya pahala. Sama seperti hadis tentang rukun Islam. Kata Rasul, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Faqala hal alayya ghairuha? Qala la, illa an tatawwu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa siyamu Ramadan. Qala hal alayya ghairuh? Qala la, illa an tatawwu. Qala dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Qala hal alayya ghairuha? Qala illa an tatawwu. Qala fa'adbara ar-rajul wa huwa yaqul, wallahi la azidu ala hadha wa la ankusu. Qala Rasulullah, aflaha in sadaqa. Begini, khamsu salawat, salat yang lima waktu wajib ya, khamsu salawat, fil yaumi wal lailah, siang maupun malam. Ada yang tanya, ya Rasulullah, hal alayya ghairuha, apakah ada selain daripada itu ya Rasulullah? Qala la, enggak. Illa anta tahu, kecuali kamu mau tambahkan yang sunnah. Ya udah lima waktu aja dulu, jangan ngomong yang lain. Cuma lima waktu, kalau saya enam waktu gimana? Jangan, contohnya lima. Ya, dulu nanya, lima encer banget gitu loh. Ya encer buat yang biasa, kalau buat yang belum biasa kaget mulu. Tiap denger ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah udah Johor, ya Allah udah Asar. Kalau yang belum biasa, kalau yang udah biasa, alhamdulillah, emang seneng. Ya, tambah gak Rasul? Enggak, cukup lima. Terus tambahannya apa? Tatawu, qobliyah ba'diyah. Kerjain tuh sebelum Johor 4, habis Johor 2. Kerjain tuh habis Maghrib 2, habis Isya 2, sebelum Subuh 2. Itu namanya tatawu, nafilah, tambahan. Atau tambahkan tuh sholat duha, tahajud, witir, boleh. Lawang ada syariatnya kok, boleh. Nabi tambahkan lagi, kata Rasul, wasiyamu Ramadan, kala hal alayya ghairu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Ini orang tahu, puasa Ramadan kalau enggak 29-30, hal alayya ghairu, apakah boleh lain aku minta yang lain? Apakah ada tambahannya? La illa anta tahu, jangan ditambah. Puasa paling berat itu ya, ini puasa Daud, sehari puasa sehari enggak ada puasa full. Di kita ada puasa 3 bulan, bisa kalau dia bunuh orang. Ini kan enggak. Tapi Nabi Musa 40 hari. Nabi Musa, Nabi ente siapa? Muhammad 30 hari paling banyak. Nabi gak puasa Daud, cuma meng-ACC. Silakan yang mau. Cuma jangan sunnah jadi berat. Karena kalau sunnah jadi berat, jadi haram nanti. Ya Allah, udah puasa lagi. Ya gak boleh tuh. Ada something wrong tuh. Ada yang salah tuh berarti tuh ya. Orang gak boleh merasa berat. Makanya yang sunnah itu gak memberatkan. Suka pada tanya, Ustaz, itu kalau doa istiftah, ya Allahumma bait baini, ya, atau apa beberapa doa sebelum baca Al-Fatihah, itu kalau sholat sunnah dibaca juga enggak, Ustaz? Ya boleh dibaca, boleh enggak, jangan sampai berat. Karena kalau iman lagi naik emang dibaca semua, iman lagi turun kan berat. Kita yang tahu tuh iman naik turun, betul? Oh kalau iman lagi naik, nanya sholat apa lagi ya, begitu. Tapi kalau iman lagi turun, ya Allah, mana qobliyah Johor 4 lagi. Ba'diyah 2, jadi 6, 4, 10. Johor doang 10. Itu kalau iman lagi turun tuh. Kalau iman lagi naik ditantang. Apalagi ya. Ingat, iman ini naik turun nih. Ya, yazidu fit ta'a wa yanqusu bil maksiat. Iman mau naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. kamu yang tahu. Kamu yang tahu. Kalau iman lagi naik, pengajian gak ada yang ngantuk. Gak berasa sejam setengah, berasa gak? Enggak, udah mau asar. Cepet waktu, iman lagi stabil, betul? Tapi kalau iman lagi turun, ini jam lelet amat gitu. Baterainya cap kucing anggora kali ya. Kucing lompat. Ya, masya Allah ya. Nah, ini berbagi waktu nih bro ya. Karena jam 3 kurang, kita tanya jawab deh. Nah, pokoknya nanti akan dijabarkan terus. Sambil diingatkan nih, besok saya sendiri yang bawa nih. Ke Lombok tanggal 9. Betul ya. Tanggal 9, 10, 11 saya ke Lombok. Kemudian ada saya ada reading juga dari Palu. Dari mana? Dari Makassar. Mau ke Palu nanti. Teman bikers bawa dana buat yang kalau kalian mau nitip silakan didonasikan. Semoga nanti bisa maslahat buat mereka insya Allah ya. Oke, jamaah Allah muliakan, ternyata pilihan banyak. Tergantung iman kita. Kalau iman ini stabil, kita akan pilih yang paling gampang buat kita. Kenapa? Li'anna dina yusrun. Karena agama merupakan sebuah kemudahan. Yassiru wala tu'assiru, basiru wala tunafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Jangan bikin orang lari. Masya Allah. Ya. Tapi silakan yang mau ditanyakan, fadhlu.